Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ngaji sebentar sambil istirahat. Yang mau ngantuk juga boleh. Waktu saya memberi pengajian di sini sebelum ini, saya menjelaskan satu hal, mengapa kehidupan muslim yang dijanjikan kehidupan yang tenang, yang sakinah, tapi kok masih belum dapat-dapat juga. Sebetulnya ceramah ini saya rancang 4 sesi. Nah, yang pertama kemarin itu saya menjelaskan betapa pentingnya kehidupan sakinah itu. Di situ saya katakan mengapa tidak tercapai, karena kita selain menjalani hidup menurut aturan dari Tuhan, kita juga sering menggunakan aturan buatan orang lain. Nah, dicampur itulah yang menjadi penyebab sakinah kadang-kadang sudah dapat goncang lagi. Jadi tesisnya itu begini, atau teorinya itu begini. Kita hidup ini kan tidak minta sebenarnya. Tahu-tahu hidup aja kita ini. Sampai Sartre mengatakan itulah hukuman manusia. Dia dihukum karena diberi hidup. Coba kalau tidak hidup, tidak akan menderita orang teh. Iya, itu Sartre yang filosof besar Perancis itu kan begitu. Dan hukuman kedua katanya dijadikan manusia, itu hukuman. Coba kalau jadi batu, tidak ada penderitaan. Itu bukan perkataan saya. Filosof besar. Nah, Tuhan menyuruh kita hidup. Lah begini, kalau bukan Tuhan siapa tuh yang menyuruh kita hidup itu? Kan gitu. Kalau ada keterangannya, oke, kita diskusi. Kalau keterangan filosofis yang lebih mudah diterima, manusia ini memang dirancang Tuhan hidup di sini. Kita fair saja. Ada teori kebetulan, itu enggak betul. Ah, kebetulan aja kan. Jadi ada buku tebal yang ditulis Nadim Al-Jisr, khusus buku filsafat menolak kekeliruan teori kebetulan. Jadi katanya teori kebetulan itu diruntuhkan oleh teori itu sendiri. Ya, tidak akan saya bahas itu karena panjang itu. 2 jilid bukunya itu. Kesatul Iman sudah ada dalam bahasa Indonesia, tapi sebagaimana biasa buku filsafat itu tidak laris. Jadi yang lebih logis, yang lebih logis, manusia itu memang disuruh Tuhan hidup ke dunia ini. Nah, bedanya Tuhan dengan kita itu di sini antara lain. Tuhan itu nyuruh hidup, dia diberikan jaminan-jaminan. Untuk fisiknya disediakan rezeki. Untuk supaya dia jangan bingung hidupnya, dikirim aturan. Nah, jadi Tuhan menyuruh hidup dan dia beri aturan untuk menjalani hidup itu. Lalu dalam ayat 37 Al-Baqarah itu dikatakan, kalau kamu hidup di dunia lalu mengikuti petunjukku, jaminanku, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, engkau tidak akan khawatir dan engkau tidak akan sedih. Dulu sudah saya katakan mengapa dua istilah ini dipilih Allah. Allah itu pintar. Jadi saya tanya ke psikolog, memang katanya kekhawatiran dan kesedihan itu penyakit kejiwaan yang, jadi penyakit jiwa itu ya itu. Jadi kalau orang sudah terlalu banyak khawatir, banyak sedih, sebentar lagi gila. Jadi kalau saya lebih terjemahkan ayat ini lebih umum, kalau orang hidup tidak mengikuti aturan Tuhan secara keseluruhan, orang itu orang gila. Kira-kira mana aja nih kalau diumumkan. Tapi kan terlalu kasar kan begitu. Berarti banyak di antara kita ini yang gila kan, enggak enak gitu. Tapi kira-kira begitu. Lalu saya lihat, memang benar juga. Sudah benar korupsi itu jelek. Dan dia tahu, kok dia lakukan? Itu kan orang enggak normal. Sudah jelas itu poligami itu lebih baik ketimbang selingkuh. Kok malah selingkuh? Itu kan enggak benar. Itu orang enggak normal itu. Orang enggak normal itu secara umum orang gila. Sekalipun bukan dalam pengertian khas. Oh, jadi Tuhan memilih kata la khauf dan hazan, itu sudah tepat. Misalnya, jaminanku kamu tidak akan nangis. Itu enggak pakai itu Tuhan. Tidak akan hazan itu tidak resah sebetulnya. Itu sedih. Nah, lalu kita sudah melaksanakan rukun iman, rukun Islam, ditambah sunatnya. Tapi kok sering juga gelisah, khawatir. Ini anak ini sudah dua, kalau lahir lagi dua gimana ya? Gaji kan tidak dilipat dua. Khawatir. Peraturan Telkom umur sekian harus pensiun, maka masih gagah. Berarti makan masih banyak. Pensiun. Wah. Jadi kekhawatiran. Kalau milih jodoh untuk anaknya, khawatir lagi nanti jadi disia-sia oleh mantu. Memang banyak sumber khawatir itu. Nah, Tuhan tahu itu. Kata Tuhan, udahlah, tenang aja. Kalau kamu ikuti aturan-aturanku ini, nah ini definisi agama yang betul. Agama ialah petunjuk Tuhan tentang cara menjalani hidup. Hidup itu enggak mudah lah. Kalau bernapas ini bukan buatan kita, tahu-tahu sudah bernapas. Tapi hidup, kata orang hidup dan kehidupan itu sulit nyatanya. Dan kita sudah mengetahui, merasakan sulitnya itu. Itu tidak hanya dialami oleh orang melarat, orang kaya juga ternyata kadang-kadang lebih sulit. Ketimbang yang sedangkan, kalau dengan yang melarat ya memang lebih susah melarat sih. Jadi orang kaya jadi orang sedangkan, itu lebih banyak tenang orang yang sedangkan ya. Jadi akhirnya hidup kita beginilah, kadang-kadang merasakan ketenangan, sakinah, kadang-kadang terganggu lagi. Kemarin dalam ceramah saya sebelum ini, saya katakan sebabnya yang sudah dapat kita usut itu, karena kita menjalani kehidupan ini tidak seluruhnya mengikuti aturan Tuhan. Nah itu, seri keduanya, episode keduanya hari ini. Saya tambahkan nanti makalah ini saya fotokopi lagi, tambah lagi. Dulu kan dua halaman, sekarang sudah empat. Kalau saya ngaji nanti lagi, tambah lagi dia. Supaya Anda punya bacaan. Yang tidak ngaji juga bisa fotokopi. Kalau dia mau baca, enggak juga enggak apa-apa. Jadi persoalan selanjutnya, mengapa, nah ini hari ini, mengapa manusia itu sulit benar mengikuti Tuhan? Kok tetap aja kegoda sebagian aturannya? Makai aturan buatan orang lain. Dari adat, istiadat, dari barat, dari aturan filsafat, aturan buatan manusia. Sebabnya apa sebetulnya itu? Itu yang kita bahas. Singkat-singkat saja. Saya enggak pernah ceramah lama kok. Enggak usah ngantuk lah. Enggak akan lama. Nah, pertama, orang mestinya kan begini. Keimanan, sholat, zakat, puasa, hajinya itu ngikutin Islam. Dan yang lain itu semuanya ngikutin ajaran Tuhan mestinya. Itu Islam kafah. Kita ini tidak. Sholat kita cara Islam, puasa cara Islam. Tapi lebaran cara barat. Nah, itu loh salahnya. Memilih sekolah untuk anak-anak, tidak pakai teori Islam. Akhirnya kita kaget anak itu malah ngacau nanti di rumah. Salah kita sendiri. Mestinya ikuti seluruh. Nah, persoalan sekarang, mengapa orang Muslim, orang non-Muslim lah kita, tidak usah pikirkan lah. Mengapa kita sudah Muslim, sudah melaksanakan 6 rukun iman, 5 rukun Islam, bahkan sudah ditambah nafilah-nafilah sunat-sunatnya. Tapi masih kegoda juga. Makanya aturan buatan manusia. Kenapa itu? Sudah tahu belum? Pasti belum, belum saya omongkan. Iya. Pertama, karena nafsu manusia pada umumnya lebih menyenangi yang material, yang dekat, yang nikmat, yang mudah. Nah, ini kalau dijajarkan, aturan-aturan manusia itu lebih, dia material biasanya itu, dia dekat. Jadi kalau kau kerjakan sekarang, bisa dapat upahnya. Kalau sholat, upahnya mungkin di surga. Kan jauh itu. Ya, kalau ada, kata Anda. Sekarang yang mudah. Kalau Anda jujur, jangan diterima uang suap itu. Upahmu gede banget. Mana? Nanti. Tidak material upahnya. Jauh jaraknya dari saat melakukan. Kalau tidak jujur, ya sekarang sih kok saya dapat duitnya gitu, dekat. Dia berupa duit, material. Dekat sekali upahnya itu datang. Dan nikmat. Dan mudah lagi. Jadi ajaran manusia itu kalau kita teliti itu, kebanyakan itu bersifat material, dekat, cepat, nikmat, mudah. Jadi wajar kalau kita itu kegoda aturan buatan manusia. Sementara aturan Tuhan itu kebanyakan sebaliknya. Upah, ganjaran. Harimau mati menegakkan belang lagi. Jadi jasa, non material. Maka kurang menarik, lebih-lebih anak muda. Apa kata anak muda? Nu penting mah buktos. Maksudnya benda mana barangnya? Katanya gajinya gede, buktinya motor juga ngeridit. Kan material lagi kan itu? Kata kita, ya saya ngeridit, tapi kan saya bersih tidak korupsi. Itu susah dipaham ya tante. Korupsi aja udah kebanyakan kok, itu mudah dipaham. Sampai dulu ada istilah, jangankan yang halal, yang haram juga susah sekarang. Itu kan sudah merata. Jangan diajak dia itu, ini ada proyek ceritanya. Saya pernah jadi bos 8 tahun. Itu ada orang gak diajak karena jujur orangnya. Udah jangan diajak itu mah, susah diajak berunding. Nah itu sifat manusia. Ternyata setelah saya usut, oh pantas. Orang sudah berserah diri kepada Allah, masih kegoda juga dengan ajaran itu. Itu satu. Karena aturan buatan manusia itu ya bersifat material, cepat, dekat, nikmat, dan mudah. Selingkuh lebih nikmat ketimbang tidak. Nah bahasa gitulah. Tetapi ada yang aneh. Minuman mabuk-mabukan, nikmatnya apa? Mahal. Mending apa? Es campur kan? Nah itu mungkin enggak masuk di sini. Atau mereka memang menikmatinya. Mabuk teh. Ini minuman susah mabuk. Tambah lagi. Ada yang kebablasan. Bukan mabuk. Dan enggak bangun-bangun lagi. Itu satu. Yang kedua. Mengapa manusia itu lebih senang ikuti aturan buatan manusia? Itu di halaman 4 itu terakhir. Karena aturan manusia itu lebih mudah dipaham. Aturan Tuhan itu rumit karena banyak yang abstrak. Misalkan, saya jujur dalam perdagangan. Memang sulit dipahami. Ini, jujurlah kalau berdagang. Itu kalimat itu sulit dipahami. Makanya kalau Anda ajarkan, lalu diuji anak-anak itu, enggak ada yang lulus itu. Sebab apa? Di luaran mengatakan, mana mungkin untung Pak, kalau dagang enggak bohong. Itu yang tersebar di luar. Ini barang saya beli 100, mau saya jual 100 lawi, kalau mau beli, beli, kalau mau enggak. Bisa, tapi susah itu dipaham orang. Kalau barang itu enggak ada di tempat lain, kenapa tidak 200 dijual? Itu mudah dipaham. Karena namanya dagang. Dagang kan nasib-nasiban. Di mana ada nasib, lakoni. Itu mudah dipaham. Atau kita ambil lagi contoh konyol tadi. Teori segelas es. Mengapa orang tidak mau poligami? Lebih baik ngecer. Karena seperti minum es. Kalau minum es, ambil esnya saja. Gelasnya enggak usah dibeli. Itu kan kalau setiap minum es gelasnya dia bawa pulang, pino, repot. Itu lebih mudah dipaham ketimbang kawin sungguhan. Jadi beban seumur umur. Kalau punya anak gimana? Anaknya nakal lagi nanti. Minta dibelikan motor lagi nanti. Kan kamu perlu ibunya sebentar aja kan? Iya. Anda kalau minum es itu dengan gelasnya dibawa pulang kan? Kan tidak. Teori segelas es namanya. Nah, belum pernah dengar ya? Dulu tahun 70-an sudah ada di koran itu. Itu untuk menyindir orang yang lebih senang, ya maaf-maaf, melacur ketimbang dia kawin resmi. Nah, yang ngecer ini lebih mudah dipaham ketimbang ajaran Allah. Hiji we, jemu ya Allah, ken wae. Ya satu atau terus aja itu lagi. Malam ini itu, malam besok itu terus aja. Kadang-kadang siang lagi. Mau ya ganti-ganti. Nah, ajaran Tuhan ini dilalah kata orang Jawa. Memang susah dipaham. Lebih mudah dipaham ajaran manusia. Karena itu wajar kalau manusia itu, kita lah manusia muslim itu, banyak yang di samping mengamalkan ajaran apa aturan Tuhan dicampur juga dengan aturan manusia. Tapi hasilnya tadi kehidupan tenang itu enggak dapat jadi jaminan la khauf wal hazan tadi tidak muncul jaminan itu. Karena yang diminta Tuhan Islam yang kafah, udkhulu fi silmi kafah itu bukan syahadat, salat, zakat, puasa, hajinya saja yang Islami. Tapi keseluruhannya. Dan Anda tidak boleh menyangka kalau rukun iman sudah beres, rukun Islamnya 5 sudah, wah Islam saya sudah sempurna. Itu belum. Masih banyak. Islam itu sistem kehidupan. Itu pendapat orang Barat. Islam is not as a religion, but a complete civilization. Itu bukan orang Islam menyebut itu. Bahasa juga bahasa orang. Bukan bahasa Islam. Islam itu bukan sekadar peribadatan ritual, tapi suatu peradaban yang lengkap, yang sistem. Kalau sholat itu, imannya 5 itu belum satu sistem itu. Jujur belum ada di sana. Nah, jadi, saya sih sebagai seorang guru agama, tidak menyalahkan kalau Anda itu sekali-sekali itu memakai aturan manusia. Ya karena dua alasan tadi itu. Dan yang ketiga, umumnya aturan agama itu sulit. Aturan buatan manusia lebih mudah. Dan lebih wajar lagi. Oh, pantesan orang itu sudah muslim tapi misi juga lebih senang menggunakan aturan buatan manusia. Nah, apa jasa saya hari ini? Hanya menjelaskan ulang. Anda sudah tahu sebelumnya. Kalau mau betul hidup mutmainnah, hidup sakinah, jangan tanggung-tanggung. Pakai semua ajaran Islam. Ya berdagangnya, ya di masjidnya, ya di luar masjidnya, ya di pasarnya, ya sebagai pegawai, sebagai pembantu, sebagai sekretaris, sebagai bos. Semua Islami. Itu jaminan akan muncul. Nah, nanti kalau saya ngaji lagi, itu episode ketiganya. Makanya jangan bolos. Episode ketiganya itu, bagaimana usaha saya supaya bisa begitu? Dulu kan saya sudah mengatakan begini, dakwah kita sekarang ini seharusnya sudah pindah ke cara. Kita kan sudah pada tahu, sholat itu 5 kali, sabar itu perlu. Tapi pertanyaan Anda, Pak, bagaimana supaya jadi orang sabar? Kan jarang dibahas. Jadi soal how the way to be yang sekarang susah itu. Kalau konsep-konsep ajaran Islam itu, tidak usah ada pengajian lagi di sini. Saya yakin bukunya banyak. Dan pada umumnya, apa yang diceramahkan Ustadz di sini, mau profesornya berapa kali, tetap aja Anda sudah tahu. Lebih-lebih ceramah Isra Mi'raj. Kalau sudah langit ketujuh, Anda sudah siap-siap. Karena kalian cuma tujuh dalam ceritanya. Lupa Anda di langit ketujuh itu ada bolak-balik. 9 kali kan bolak-balik. Jadi lebih panjang ketimbang langit satu dan langit 6. Nah lalu bagaimana? Itu kok ceramahku bisa ditebak? Kalau ceramah bisa ditebak, berarti audiennya itu sudah tahu kan gitu tuh. Nah kebanyakan membalik sekarang ini, kami guru agama ini mengajari orang tentang sesuatu yang ia sudah tahu. Bahkan saya pernah menantang, apalagi yang Anda belum tahu agama Islam ini? Apa ya? Sekarang Anda juga nggak bisa jawab kok. Cing, tentang agama Islam ini Anda belum tahu itu apa? Mencuri tidak boleh, sudah tahu kan? Korupsi tidak boleh, sudah tahu. Sudah tahu semua. Tapi yang banyak Anda belum tahu, nah ini saya tahu. Bahwa Anda banyak belum tahu, karena saya juga banyak yang belum saya ketahui. Latihan jadi orang sabar itu bagaimana? Nah itu yang banyak. Tarekatnya. Sholat malam itu bagus, sholat nikmat itu sholat malam. Tapi supaya senang sholat malam itu gimana caranya? Nah ini di TV, di game juga belum banyak ini dibahas. Kenapa? Karena yang ceramah juga belum begitu. Sebenarnya. Apa sulitnya ngomong? Anda juga bisa ceramah lebih hebat daripada saya kok. Tapi karena Anda pegawai di sini, enggak diundang. Nanti kalau diundang, si Anu. Bubar. Itu mah seruangan yang saya. Makanya ngundang pas saya, Pak Miftah itu supaya. Maka mungkin ada beberapa, misalnya saja, kalau yang teori umumnya, Ustaz, apa kiat supaya saya mampu menjalani hidup menuruti seluruh, jadi seluruh aspek kehidupan saya itu saya jalani menurut aturan Tuhan itu, apa kiatnya? Tidak mudah itu. Kalau tahunya sudah lama, tahu. Sebelum saya mengatakan ini, Anda sudah tahu. Tapi karena ada gejala tiga macam tadi, mangkir lagi Anda itu, mangkir lagi. Lepas lagi ketenangan hidup itu. Karena itu penyimpangan lagi. Nah insya Allah pada pengajian akan datang, kita sama-sama berdoa, kita bisa ngaji lagi. Akan kita ungkap ya sedikit demi sedikit yang sudah saya ketahui. Karena masih banyak yang belum saya ketahui itu, kiat-kiat itu. Pertama memang itu kita terus belajar. Ringkasannya kita belajar terus. Itu akan mempercepat kita mampu menjalani hidup secara kafah menurut Islam tadi. Lalu mengerjakannya dengan kepaksa. Tahap kedua. Lalu mengerjakannya dengan dianggap wajar. Akhirnya mengerjakannya dengan rasa senang. Lalu puncaknya itu kita harus mampu zikrullah sebetulnya puncaknya. Sebab ada hadis mengatakan tatkala orang sebentar saja lepas dari zikrullah datanglah setan. Fal yuqayyid lahu minas syaitan. Lalu setan langsung menggandengnya. Nanti kuncinya di sini saya lihat itu. Menurut saya kalau kita sholat 5 kali sehari semalam, kita ambillah setiap kali sholat itu 5 menit. Kalau sholat di sini ini terlalu panjang. Masa rukuknya lama sekali, cangkel. Kalau sholat Anda kan tidak seperti ini kan? Sebentar, Allah, Allah, Allah, kum, kum. Nah kita ambillah dengan wuduknya itu 10 menit, itu sudah bagus. Dan itu tidak ada sholat lama, sholat sebentar itu tidak ada hubungannya dengan nilai sholat sebetulnya. Supaya wajar aja, masa dari telkom cepat sholatnya. Terus terang kalau saya tidak seperti imam Anda itu. Saya lebih cepat, lebih bagus. Jadi waktu sholat jelas zikir. Sholat itu salah satu bentuk zikir, zikrullah. Kalau 5 kali berarti kan baru 50 menit. Sedangkan sehari semalam itu 24 jam. Nah, sisanya itu diisi dengan zikrullah tidak? Ini. Sibuk, Pak. Kalau tidur, waktu mau tidur zikrullah. Bangun tidur, zikrullah lagi. Tak kalau bekerja bagaimana? Tak kalau negosiasi, nona tangani MOU. Nah, sebetulnya ada teknik-teknik mengisi jiwa dengan zikrullah. Tetapi bisa sambil bekerja. Mengerjakan apa saja. Nah, itu agak kurang diperhatikan. Katanya, Nabi enggak pernah ngajarin gitu. Ya banyak yang enggak diajarin Nabi bikin listrik juga, Nabi enggak ngajar kok. Telkom-telkom zaman Nabi belum ada itu. Tapi ini kiat kita untuk mencapai yang esensinya itu, Nabi malah punya. Salat khusyuk, dia punya. Ini ada saya terima siaran pelatihan salat khusyuk, bayar 1 juta. Saya tanya ke imam Anda, gimana ini mas? Saya pernah baca buku, ada yang mengatakan, kalau orang dengan sengaja mau salat khusyuk, dia sudah mulai tidak khusyuk. Bingung saya. Sebab dia salat itu karena khusyuk, bukan karena Allah. Benar, oke. Dalam pengalaman pribadi saya, salat khusyuk itu tidak bisa diusahakan. Pokoknya kita salat aja. Ah, wajar aja sholat. Ya itu khusyuk saya. Kok dia khusyuk-khusyuk kan? Oh, alah, malah ingatnya itu ke tangan. Itu saya juga bingung. Itu dapat dari mana gitu ya? Perintah dalam Al-Quran ada sholat khusyuk itu. Bahkan dia merupakan salah satu ciri orang mukmin dalam surat kan aflahal mu'minun itu. Penting sholat khusyuk. Lalu ada mengatakan khusyuk itu kalau kita lupa segala-galanya. Salah. Karena Nabi pernah dalam karang surat ada orai, ular lewat. Dia tidak lupa. Dia bunuhnya ular itu. Lalu dia kembali sholat. Lalu ada yang mengatakan kalau sholat khusyuk itu kita itu harus tahu makna bacaan. Tak adil Gusti Allah. Rumput huruf gimana? Jadi kalau Anda membaca siaran sholat khusyuk, jangan percaya dulu. Kita bahas dulu deh. Jangan saya diambil. Kurang lurus. Tapi niat penulisnya bagus. Banyak juga yang mau ikut latihan surat khusyuk sekalipun bayar 1 juta. Silakan saja. Yang penting ada orang menyadari sholatnya belum khusyuk kan itu. Dan mau. Nah, ini ada orang mau ngelatih. Ikut. Wajar saja. Cuman saya ingin mengingatkan pesan guru sufi itu. Kalau Anda dengan sengaja mau khusyuk, Anda sudah memulai sholat itu tidak? Sebab khusyuk Anda, sholat Anda untuk khusyuk, bukan untuk Allah. Tidak terlalu mudah memahami kalimat ini sebetulnya. Tetapi, tapi, iya. Kalau saya sederhana, sholat khusyuk itu sholat wajar, sholat wajar aja. Sebisanya aja. Tahu maknanya bagus, tidak juga bagus. Jangan sampai lupa kiri kanan, nanti kalau ada gempa bumi gimana? Yang jelas itu kalau dalam perperangan perlu waspada. Jadi banyak orang begitu berniat ingin membantu orang lalu menulis buku. Lalu Anda percaya buku itu? Wah susah saya khusyuk Pak, baca Quran aja saya belum bisa. Kamu terjemahannya putus asa Anda? Ah kagok nggak usah sholat lah, nggak kan gitu? Tidak bisa. Nah, jadi pendek saja kata saya tadi, cukup sekian. Ini dibaca kalau mau didiskusikan. Nanti kalau saya datang lagi saya melanjutkan yang tadi. Mudah-mudahan ini sudah menjadi beberapa halaman, nanti agak lengkap. Definisi indikator, lalu penyebabnya, lalu bagaimana jalan keluarnya, apa faktor penyulit. Jadi apa pakai teori SWOT gitu. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ingin mengajak Anda supaya jangan terlalu lama ruginya. Hidup sebentar kok enggak tenang, itu kan rugi. Hidup sakinah. Dia tidak memerlukan persyaratan material yang aneh-aneh. Tapi kesungguhan kita mencoba dan mencoba lagi menjalani hidup, bukan beribadah kalau istilah saya, menjalani hidup seperti aturan Tuhan. Coba dulu. Untuk sementara itu tidak disenangi orang, banyak musuh, dianggap aneh. Tapi biar aja kita, yang penting kan kita tenang. Biar aja orang ngomong apa. Daripada kita tidur susah, takut rahasia ketahuan. Wah, susah. Kasihan sebetulnya. Begitulah saudara-saudara sekalian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.